buka, man nabi yuka, man kita buka. Jadi orang Indonesia menganggap kalau sudah belajar bahasa Arab itu hanya persiapan untuk masuk liang lahat. Miskin. Wa mudir kulliyatil muallimin wa ra'isul mantiqah wa majlisil asatizah ahibba'i wa a'izzai at-talabah bima'had nuris salam al-mahbubin yus'iduni al-akuna ma'akum fi hadhihil jilsah al-mubarakah fi sayyidil ayyam wa sayyidil syuhur fi hadhal waqtil munasib iltaqa sayyidani sayyidul syuhur wa huwa syahrul ramadhan wa sayyidul ayyam wa huwa yawmul jumu'ah bibarakati sayyidil kaunin kaunaini wa thakalaini sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil haqiqah ana akhab jidan an atakalam amamakum jami'an bi annakum fi hadhal ma'had al-azim tantiquna bil lughatil arabiyyah lailan wa naharan hatta fil manam tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughah al indonesia hadha huwa al ma'had al lughah tajul ma'had idza kana hunaka taliban i'tarafa annahu talibun bil ma'had wa lam yatakallam bil lughatil arabiyyah fa huwa kal malik laisa lahu taj king without crown. Tawala hadhihi sinin bi mururil ayyam sepanjang sejarah as-sira' bainal haqqi wal batil apapun nama sejarahnya itu hanyalah konflik antara hak dan batil. Fi asri nabiyyina Adam alaihi salam as-sira' bainal qabil wa habil. Pada masa Nabi Adam alaihi salam itu konfliknya antara Qabil dan Habil. Al-muskilah, al-qadiyah, masalahnya adalah rebutan cewek. Summa ja'a asru nabiyina Ibrahim alaihi salam. Kemudian datang masa Nabi Ibrahim alaihi salam, as-sira' bainal haqqi wal batil, bainal malik Namruz wa sayyidina Ibrahim alaihi salam. Yaitu antara konflik raja Namruz dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Summa ja'a al-usur at-taliyah, kemudian datang masa berikutnya wa huwa sira' an-niza' al-khilaf baina nabiyina Musa alaihi salam wa Fir'aun, yaitu adalah konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Summa ja'a asru nabiyina Isa alaihi salam wa sira' baina Herodes al-Malik ar-Rumi wa sayyidina Isa alaihi salam, yaitu masalah konflik muncul antara Raja Herodes dengan Nabi Isa alaihi salam. Summa ja'a asru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha huwa as-sira'. Wa kadzalika asrina idza kana hunaka insanun summa yaqulu fi ayyamihi kaifa hadha ad-dunya ya ustaz? Limadha kathirun minan nas la ya'taniquna bil islam wa hum yuhajimuna al ulama. Jadi kalau ada orang mengeluh zaman sekarang, kenapa zaman ini begini ustaz, mengapa orang banyak benci Islam, kenapa tidak mau berislam, mengapa menyerang ulama, hadzal insan ka'annahu ya'ishu fi 'asrin, keakan-akan dia hidup pada satu zaman la ya'rif al usur al qadimah, dia tidak mengenal begitu banyak sejarah masa lalu. Idzan al-insan labuda an yatakallam wa ya'lam, dia mesti berbicara dan mengerti at-tarikh. Aqdam kutubit tarikh, kitab sejarah yang paling tua, katabahu al-imam sahibut tafsir wa huwa aqdam tafsir aidan tafsir at-tabari ma yusama bitarikh at-tabari. Summa ja'a al-imam Abu Fida Ismail ibn Kathir sahibut tafsir Qur'anil Azim, kemudian datang namanya Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, wa Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab tarikh aidan. Hadza fawaid dirasat wa al-ittila' ala kutubit tawarikh. Ini manfaat dari belajar mempelajari kitab sejarah supaya tidak menjadi orang yang kagetan. Banyak orang sekarang kagetan, terkejut. Kenapa mesti ada orang jahat? Kenapa zaman ini begitu jahat? At-talib alladhi orang pelajar santri yang mengeluh seperti ini, idza kana ya'ishu fi 'asrin nabi sallallahu alaihi wasallam la yattabi'ur rasul. Oh, kamu yang mengeluh begini, anda hidup di zaman nabi belum tentu ikut nabi. Mungkin huwa min atba'i Abi Lahab. Kalau hidup di zaman Abu Lahab, mungkin dia menjadi pengikut Abu Lahab. Allahumma sabbitna 'alal iman wal islam. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik. Hadzal amrul awal uridu an asyraha lakum ayyuhat talabah al-a'izzah al-mahbubin. Ini yang ingin saya jelaskan yang pertama, bahwa hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Alhamdulillah al-yawm nahnu ma'al haq, walakinna ghadan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Idzan lembut dak adzal qalb ma sumiyal qalbu biqalbin illa litaqallubihi. Hati ini disebut dengan hati karena dia berbolak-balik. Yaumun lana wa yaumun alaina. Yaumun ma'afulan wa yaumun ma'afulan. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Munafiq. Al ayah lil mu'minin summa al ayah lil kufar walakin aktsar ayat lil munafiqin. Li ajli dhalik makanul munafiqin fid darkil asfal minan nar. La budda an tamshi ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ma'a Abi Lahab. An tamshi ma'a Herodes au ma'a Isa. An tamshi ma'a Namrus au ma'a Ibrahim. An tamshi ma'a Fir'aun au tamshi ma'a Musa alaihi salam. La budda an takuna hakada. Alhamdulillah hatta al-an nahnu ma'al haq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Al-an la ba'dun nas la yastati'u an yufarriqu bainal haqq wal haq. Banyak orang sekarang tak bisa membedakan mana hak mana haq. Likasratil haq fala yazhar al haq. Saking banyaknya haq, maka orang tak lagi tahu mana hak. Idzan la budda ihqaqul haq wa ibtalul batil, untuk menunjukkan ini hak ini batil. As-sira' bainal haq wal batil. Al-amru tsani, limadza al-ma'had? Mengapa mesti pesantren? Kenapa tidak madrasah? Kenapa tidak sekolah? Li'anna alladhi yastati'u an yudarriba wa yu'allima wa yuhadziba wa yu'addiba talib min qabli naumihi ila wafatihi huwal ma'had. Yang bisa mengontrol, mendidik, memperhalus budi pekerti, mengajar siswa dari mulai belum tidur sampai mati, itu hanya ma'had. Amal madrasah yadkhul fi sa'ati tsaminati sabahan wa yakhruj qabil zuhur. Masuk jam 8, keluar zuhur. Ba'da dzalik yushahidu televisyon wal mahmul handphone wal musalsalat at-televisionia wal kuriyah wal hindiyah wa kullu syai. Hadha yushawish 'ala al-uqul. Ini yang mengacaukan fikiran. Walakin lamma darastum fil ma'had hadha huwa. Inilah at-tarkiz fid dirasah. Ada konsentrasi untuk belajar. Alaikum antahmadullah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tashkuru aba'akum wa ummahatikum. Berterima kasih kepada ayah dan ibu. Hadha min adillati annahum. Ini bukti bahwa mereka itu adalah ruhama. mereka sayang, sayang sama anak dengan mendaftarkan anak an yusajjilu abna'ahum wa banatihim ila al-ma'had Nuris Salam. Bukti sayangnya orang tua adalah memasukkan anaknya ke pesantren Nuris Salam. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kathirun minan fi ba'di talabah, ada sebagian siswa, abi la yarhamu bi, ayah saya tidak sayang sama saya. Wa yazunnu annahu al-mutabanni, bahkan mungkin dia berpikir, oh jangan-jangan saya ini anak adopsi, kena angkat, ana yatim, ana minal fuqara wal masakin, limadha hum yub'iduni, kenapa orang tua saya menjauhkan saya dari rumah. La, hum arhamul aba wa arhamul ummahat, mereka adalah ayah yang paling sayang, ibu yang paling sayang, yang meletakkan kalian di pesantren Nuris Salam. Nur, Nur, Nuris Salam. Ustaz Abdul Somad yadrus fil ma'had. Nah, darus tu fil ma'had. Thumma wasil dirasati ila al-Azhar Syarif 4 sinin ma raja'tu ila baiti. 4 tahun tak pernah pulang ke rumah. Min sana 1998 ila 2002. Dari tahun 1998 sampai 2002 la arji' ila bait. Limadha? At-tadhkarah ghaliyah. Kenapa tak pulang? Tiket mahal. Thumma wasil dirasati ila Daril Hadith Al-Hasaniyah fil Maghrib sanatain kamilataini ma raja'tu baiti. Belajar lagi di Maroko min sana 2004 ila 2006, dari tahun 2004 ke 2006 walam arji', saya tak pernah pulang sama sekali. Semua wasil dirasati ila doktora fi Sudan. Hakadha al ayyam. Idza qultu li abna'i wa banati, kalau saya katakan kepada santri, alaikum anta sabbatu antusbitu fil ma'ad antakunu mabsutin, kalian mesti betah di pesantren, mesti belajar. Kabu ramatan indallah antakulu ma'ala taf'ali. Orang yang paling besar murka Allah hanya orang ngomong yang tidak mengamalkan. Idzan labudda antakunu mabsutin, mesti betah di pesantren. Alaikum anta tayaqqanu, yakinlah bahwa ayah saya, ibu saya sayang dengan saya. Kam sana? 6 sanawat. Thumma ba'da dhalik sanah wahidah tudarris fil ma'ahid. Thumma ba'da dhalik tuwasil ila al-kuliyah. Setelah itu kalian akan kuliah 6 tahun, habis itu pengabdian, habis itu terserah. Wahid minkum yahsul 'ala minhaj dirasiyah min Harvard University. Wala yang dapat beasiswa dari Harvard. Kaifa nata'allam fil Injiltra fi Amerika wa Australia? Bagaimana mungkin kami bisa belajar ke Amerika, ke Inggris, ke Australia? Antum tantiquna bil lughatil al-injiliziyah ma yusama bi TOEFL, Test of English Foreign Language. Upayakan skornya 50, karena kalau punya skor 550 insyaallah al-minhah ad-dirasiyah kullu syai sahl lakum, semuanya mudah. Wa ana min bahithil minha, saya termasuk pemburu beasiswa. Lama takharrajtu min al-Azhar, begitu saya keluar ana abhath fi www.google.com al-minhah ad-dirasiyah ursil ila huna arsaltu ila hada arsaltu murasalat asyhadah kashf an-natijah wal ta'syirah wal paspor, saya kirimkan fotokopi paspor, nilai ijazah lil husul ala al-minhah ad-dirasiyah darastu khilala hadhihi hadhihi al-mustawayat ad-dirasiyah majjanan, saya mendapatkan dari mulai S1, S2, S3 beasiswa min al-Azhar al-Sharif min al-wakalah al-maghribiyah lit-ta'awun ad-dawli thumma min ba'd al-mas'ulin hakadha. Jadi masalah beasiswa, la takhafu wa la tahzanu min hadhirasiyah ma'akum, jangan takut, jangan sedih, beasiswa ada. Wa kullu syahada minallah wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, al-muhim ridha Allah. Wal amru tsadis, limadha al-lughah al-arabiyyah, mengapa mesti belajar bicara menulis bahasa Arab? Limadha laysa bil lughah al-injiliziyah, sahih lughah injiliziyah muhim, walakin Allah anzala al-Qur'ana bil lughati al-arabiyyah, wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lughati al-arabiyyah. Sahih al-Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Al-Kutub Al-Hadithiyah bil Lughati Al-Arabiyah. Idza fatahna Sahih Al-Bukhari wa lam nafham, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari kita tak paham isinya, labudda an naftah syuruh, maka kita mesti buka kitab syarah. Min asharus syuruh Sahih Al-Bukhari, di antara kitab syarah yang masyhur, maka tabahul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari wa huwa fi muqaddimah Hadyus Sari, muqaddimah Fathul Bari, wa huwa ma katabahu Imam Badruddin Al-Aini, wa hunaka syarah katabahul Imam Al-Qastulani. Kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Idza 'asha hang tua, hang jebat, hang lekir, hang kesturi. Nah, Malawiyun, orang Sumatera Selatan, Melayu atau Jawa, law kana ya'ishu Gajah Mada al-an. Kalau Gajah Mada hidup sekarang, la ahad minna yastati an yatakallam lay. Tak ada satu pun orang Jawa bisa bicara Gajah Mada. Limadha? Li'anna al-lughah tataghayyar. Karena bahasa berubah. Lakin al-lughah al-arabiyyah, hal taghayyaratil lughatul arabiyyah? La tataghayyar abadan. Limadha? Li'anna al-Qur'an alladhi anzala ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi Qur'an alladhi naqra'uhu al-an. Sahih? Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad 14 qarnan, 14 abad yang lalu, Qur'an itu juga yang datang sekarang. Lau ja'a nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nastati an natakallam ma'an nabi? Hal nastati an nukallimahu? Insyaallah. Atau ba'dun nas alladzina la yujiduna al-lughah al-arabiyyah, bahkan sebagian jamaah haji dan umrah yang tak bisa bahasa Arab. La yastati' an yatakallamu bil-lughati al-arabiyyah wa la yatakallamu itlaqan. Tak pernah sama sekali bicara bahasa Arab. Lakin lama wasalu Makkah wal Madinah, istata'u an yatakallamu. Sampai di Makkah, sampai di Madinah, otomatis dia bisa bahasa Arab. Raja'a min al-masjid wa lam ya'rif tariq. Pulang dari masjid tak tahu jalan pulang. Tsumma yad'u asy-syurthah. Ya ayyuha asy-syurthah, ihdinas siratal khatil. Al-muhim lahu zaka, yang penting dia agak cerdas sikit, maka dia pakai bisa sikit-sikit. Ihdinas siratal al-funduk, tunjukkan saya di mana jalan ke hotel. Ya alladhi yahfazul Quran wa lam ya'rif al-lugha al-arabiyyah, insyaallah yumkin an yastakhdim al-lugha al-quraniyah. Aquluhu al-lughah al-Qur'aniyah, lughatul Qur'an, lughatu ahli al-jannah. Wa'ad an-nas yaqul ana la atakallam bil lughati al-arabiyyah, uridu an atakallam bil lughah al-ingliziyah fil jannah. Ni'matul jannah ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kutubul fiqh kulluha bil lughati al-arabiyyah. Min as-sighar, dari mulai yang paling kecil, matan taqrib. Thumma ba'da dhalik fatul, thumma ba'da dhalik fatul qarib. Thumma ba'da dhalik matan taqrib Abi Suja, fatul qarib. Thumma i'anatul talibin, thumma al-muhalli, thumma kitab kabir fil mazhab syafi'i lil imam al-mawardi al-mutawaffa fi sanah 450. Imam al-Mawardi menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, meninggal tahun 450 Hijrah. Al-Imam An-Nawawi Al-Mutawaffi fi sanah 676 Hijrah, kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Wa kadzalika tafsir min aswar kutub at-tafsir Al-Jalalain. Yatasawa bainal ayat wa tafsir. Kitab Jalalain setelah dihitung ulama Yaman sama jumlah ayatnya dengan jumlah tafsirnya. Li ajli zalik al-haid la tamus wa la tahmil. Perempuan, maaf, yang berhalangan tidak boleh membawa kitab tafsir Jalalain. Kenapa? Karena sama banyak ayat dan tafsir. Hatta akbar tafsir Mafatih al-Ghaib li Imam Fakhruddin Ar-Razi al-Mutawaffi fi sanah 606. Sampai kepada tafsir yang paling besar, kitab At-Tafsir Al-Kabir atau bismin akhar tafsir Mafatih al-Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, meter wahid. Wa tafsir Al-Qurtubi khas fil fiqh Al-Imam Al-Qurtubi min al-madhhab al-Maliki. Aidan kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Idzan labuda an nadkhul al-Islam bil lughati al-arabiyyah. Hatta alladzina yatalammazuna ala aidil mustasyriqin, orang Indonesia yang belajar kepada orientalis di barat, albabul awwal li dirasati hadzal din wal lughah al arabiyyah. Fi yawmin al ayyam, suatu hari ana ajlisu fi maktabi sifaratil jumhuriyah Indonesia fil maghrib, saya duduk pagi-pagi di kedutaan besar Republik Indonesia di Maroko. Thumma ja'at wahid gharbi, kemudian saya lihat ada satu bule datang. Good morning. Qultulahu good morning. How are you? Fine. Where are you come from? Indonesia. Are you speak English? Wa qal kaifa haluk? Kaif hadha bule yatakallam bil lughati al arabiyyah. Thumma sa'altu min ayna darasta al lughah al arabiyyah? Ana adrus al lughah al arabiyyah fi jami'ati Moscow. Wa yadrus al lughah al arabiyyah fi jami'ati Moscow. Moscow hadha syuyu'i. Syuyu'i komunis. Tapi ternyata di Rusia ada satu universitas Moskow, wa fihi qismul lughatil arabiyyah, ada jurusan bahasa Arab. Ta'ajjabtu bihi, saya heran. Fasa'altuhu, saya bertanya ke dia, limadha tata'allamuna lughatal arabiyyah, untuk apa kalian belajar bahasa Arab? Madha qala, alladhina takharraju ala qismul lughatil arabiyyah fi jami'ati Moskow, yang lulus dari jurusan bahasa Arab dari Universitas Moskow, saya kunu safiran wa fil wizaratil kharijiyah allati yudau bid daulah al arabiyah fi syarq al awsat. Orang yang lulus dari jurusan bahasa Arab di Moskow menjadi duta besar, menjadi pegawai di departemen luar negeri yang ditempatkan di negara-negara Arab. Jadi semua diplomat-diplomat Rusia itu bisa berbahasa Arab. Amal muslimun al-indonesiun yazunnuna anna lughatal arabiyyah hiya lughatul qabr, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Jadi orang Indonesia menganggap kalau sudah belajar bahasa Arab itu hanya persiapan untuk masuk liang lahat. Miskin, kasihan. Al-awwal as-sira' bainal haqqi wal batil. Wa-thani limadha al-ma'ad. Al-thalith limadha al-lughah al-arabiyyah. Ar-rabi al-amrul akhir, yang terakhir, limadha al-islam, mengapa mesti Islam? Li'anal islam huwal hal, solusi permasalahan akhir zaman huwal islam. Man qala al-muslimun, siapa yang mengatakan begitu? Islam. Hadhihi dunya, dunia ini taqallabat wa taza'za'at, dunia ini berbolak-balik, bergoncang. Limadha? Li'anna sathal ardi, karena permukaan bumi ini tataqallab, permukaan bumi ini bergoncang, bergerak. Kaifa asbatallahu sathal ardi, bagaimana Allah membuat permukaan bumi ini tidak bergoncang? Kama la yataharrakul qaratis fi i'lan, sebagai fi laihatil i'lanat, bagaimana Allah menjadikan permukaan bumi ini tidak bergoncang sebagaimana kertas tidak terbang di papan pengumuman? Labudda fihi mismar, mesti ada paku. Wa ma mismaru hadhil ardh, apa paku bumi ini? Wal jibala autada, kami jadikan bukit sebagai paku. Man ya'lam hadha, siapa yang tahu, yang mengerti bahwa bukit itu dijadikan sebagai paku? Alladzina yata'allamuna ulumal ardh alladzi yusamma bi geologi, geologi. Yang tahu bahwa bumi ini dipaku dengan gunung, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelud, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, itu semua adalah orang yang belajar ilmu geologi. Inna fi khalqis sama wati wal ardi waqtila fil laili wan nahari la ayat, hadhihi ayat, lakinnal muslimina la ya'rifuna hadhihi ayat. Al-muslimuna ya'lamuna ayat, mahwa ayat kursi, litardis syayatin. Orang Islam selalunya kalau ditanya ayat apa, ayat kursi untuk ngusil hantu, setan, jebalang tanah, nyiblorong, sundil bolong, tuyul, bakyul. Ama hadhamu sama bi ayat al-kauniyah. Ana ustaz idza takharajtu min nuril nuris salam, saya kalau tamat dari nuris salam, saya mau ke fakultas tarbiyah, jayid. Sa'wasil dirasati ila kuliyati syari'ah, jamil. Tu asil dirasati ila kuliyati usuluddin. Jamil, lamani. Boleh, tak masalah. Lakin idza wasaltum dirasatikum ila kuliyati geologi. Tapi kalau kalian teruskan pendidikan ke fakultas geologi, tsumma tatakallamuna an al-mu'jiz al-i'jaz al-ilm, kalian bicara tentang mukjizat ilmiah yang ada di ilmu bumi, hadza ajmal min kulli syai. Khassatan antum tujiduna al-lughah al-injiliziyah, apalagi kalau dijelaskan pakai bahasa Inggris. Indakum qanawat fil YouTube, dan kalian punya channel di YouTube tafsir mukjizat ilmiah. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Ada yang juga. Mustaqbal fi aidil muslimin. Al muslimuna min nutfah summa taghayyar ila al 'alaqah summa taghayyar ila al mudghah fakasawna al 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Man takallama bihadha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min aina ata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-gharbiyuna la ya'rifuna hadhihi al-haqiqa illa fi awaqir al-qarn al-20. Orang barat baru tahu proses penciptaan min nutfah, 'alaqah, mudghah, 'idham, thumma ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin illa fi awaqir hadha al-qarn. Belakangan-belakangan. Lakinna Sayyidina Muhammad SAW takallama hadhal mawdu' 14 qarnan. Akthar yakadu 15 qarnan. Hampir 15 abad yang lalu. Min aina ata? Hatta ta'ajjama al-gharbiyun. Sampai orang-orang barat itu bingung. Min aina yati hadhal kalam? Ana takallamtu ma'a wahid sadiqi huwa tabib. SPOG, spesialis objin. Mutakhasis fil hamil. Spesialis kandungan. Ustaz Abdul Somad, ana sa'altu wahid amriki. Saya pernah bertanya kepada dokter kandungan orang Amerika. Zukira fi kutubina fil Quran. Dalam kitab suci kami dalam Al-Quran diceritakan tentang proses penciptaan manusia, nutfah, 'alaqah, mudghah, 'idham. Tsumma madza qala al mutakhassis al haml? Apa kata spesialis kandungan tadi? Mungkin nabiyukum hadza indahu mikroskop. Mungkin Nabi kalian ini punya mikroskop. Dari mana dia tahu itu? Li'annahu la yu'minu billah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq. Di atas permukaan bumi, di atas langit, cakrawala. Wa fi anfusikum. Dan di dalam diri kamu. Hatta yatabayyana lakum annahul haq. Sampai mereka yakin bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal azizil rahim. Hadha asy-syams. Wa bi janibi asy-syams hunaka al-kawakib, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Ana min Mars wa anti min Venus, naltaqi fil ard. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Kullu yamshi. Kullu yamshi. Walakin al-gharbiyuna yatasaalun, hal asy-syams yamshi? Matahari, apakah matahari itu berjalan? Ajabahul Quran fil Quran fi surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Dzalika taqdirul aziz. La syamsu yanbaghi an tadrika al-qamar wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Takallama hadzal Quran an ay ilm hadha ilmil astronomi laisa astrologi farriqu baina astronomi wa astrologi. Astrologi hadha ilmun nujum, ta'assar al-kawakib bil hayah, ada pengaruh peredaran bulan matahari terhadap kehidupan. Laisa hadha najmuka Pisces. Wa najmi ana Taurus. Taurus hadza ghanam, kambing. Wa Pisces hadza samak. As-samak la yatazawwaj min al-ghanam. Hadza kadzab kullu. Kadzab al-munajjimun. Walau sadaqu, berbohong semua ini. Ini kebetulan saja. Hadza al-arba' umur fi hadza al-waqt al-qasir. Pada waktu yang singkat ini hanya empat yang ana jelaskan. Wa alaikum an tahfazu li'annahu sayadkhul fi UAS, ujian akhir semester. Al-awwal, as-sira' bainal haqqi wal batil. Wal-amru thani, limadha al-ma'had, والأمر الثالث لماذا اللغة العربية والأمر الرابع الإسلام هو الحل لمشاكل هذه الأمة الإسلامية أعتذر على كل تقصير saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan Jami'il Asatidah Sayyidi Mudir Ma'had Mudir Kuliyatil Mu'allimin Al-Habib Ahsanukum istiqbalan penerimaan yang amat sangat baik Jazakumullah khairal jaza Ramadan Karim Taqabullah minna wa minkum salihal amal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.